jiwa kita dalam sholat yang tidak ada Baitul Maqdis di hatinya? Kemungkinan, wallahu a'lam, apakah dimi'rajkan atau tidak sholatnya itu, karena sudah terputus cintanya, terputus keberpihakannya, terputus pembelaannya terhadap Baitul Maqdis. Bahkan seorang ulama mengatakan, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Orang-orang yang membaca Qur'an di waktu subuh, saat sholat subuh, tapi hatinya terputus dari Baitul Maqdis, kemungkinan Qur'annya tidak dimi'rajkan ke langit lewat sholatnya. Wal'ayyadu billah. Bagaimana mungkin Anda sholat ke kiblat yang kedua dengan melupakan kiblat yang pertama yang Allah sendiri pilihkan pada awalnya? Saudara-saudari yang berbahagia, Anda sebagai bangsa Indonesia, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, Indonesia insya Allah sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alladzi barakna haulahu, yang diberkahi oleh Allah tanahnya karena keseriusannya, karena keseriusan penduduknya, karena keseriusan undang-undangnya, karena keseriusan para pendiri bangsanya dalam perjuangan yang ikut membebaskan Baitul Maqdis. Insyaallah. Walau disayangkan, terutama pasca 1955, pasca konferensi Asia Afrika di Bandung yang pertama kali, di mana di situ salah satu cita-cita konferensi ini adalah perjuangan membebaskan Palestina. Setelah itu disayangkan sampai hari ini, sudah lebih 70 tahun negara itu dijajah, tanah suci itu dijajah, Indonesia tidak seperti pendahulunya, tidak memiliki konsep langkah bagaimana sungguh-sungguh membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahannya. Tidak untuk hari ini, insya Allah ke depan generasi kita saat ini insya Allah akan siap birruh bidam nafdi kaya aqsa. Generasi kita saat ini insya Allah dengan darah, dengan nyawa, kami akan tebus wahai engkau Baitul Maqdis, kami akan tebus dengan darah dan nyawa kami wahai Al-Aqsa, agar engkau merdeka dari tangan-tangan najis Zionis Israel. Saudara-saudara, mungkin ada sempat bertanya, kenapa Nabi Muhammad diangkat ke langit lewat Baitul Maqdis? Ya, karena Nabi Isa diangkat ke langit juga dari sana. Seakan-akan disitulah pintu gerbang langit dari dunia ini. Saudara-saudara, saya merasa, kalaupun saya tidak ikut terlibat membebaskan Baitul Maqdis, saya yakin sebentar lagi tanah suci itu akan dibebaskan oleh para malaikat-malaikat Allah yang akan merekrut orang-orang beriman dari seluruh dunia dimanapun mereka berada. Saya yakin, saya sangat yakin pada kemerdekaan Baitul Maqdis. Saya yakin saya bahwa setiap pagi matahari akan terbit dari ufuk timur dan tenggelam di barat. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena ayatnya jelas terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, mulai fa idza jaa wa'du ulahuma sampai fa idza jaa wa'dul akhirah, bahwa sebentar lagi Baitul Maqdis akan dikuasai oleh umat Islam insyaallah, dan wajah mereka, wajah Zionis Yahudi, wajah Zionis Amerika akan muram semuram-muramnya. Dan sebentar lagi insyaallah, insyaallah akan ada aksi damai seluruh dunia dari muka bumi. Sebentar lagi akan ada serombongan pemuda-pemuda dari seluruh dunia yang akan sewa pesawat, charter pesawat, dan membawa bendera negara masing-masing datang, entah mendarat di Mesir, entah mendarat di Jordania, entah mendarat di Suriah, berbondong-bondong tanpa minta visa dari penjajah, karena itu adalah tanah suci mereka. Tanpa minta izin kepada mereka, mereka datang dengan cara yang damai, tapi siap mati seperti pemuda-pemuda Gaza yang hari ini yang melakukan gerakan Al-Masirah, Al-Audah, Al-Kubra, yang sudah ustasyid kira-kira lebih 100 orang, dan mungkin kira-kira 5 ribu orang sudah luka berat, tapi tidak menggunakan senjata, tidak mengirimkan rudal, mereka sudah siap mati berhadapan dengan keturunan Yahudi itu, dan mereka sampai hari ini tetap berada di perbatasan dengan jarak 700 meter. Akan datang menyusul mereka seluruh pemuda seluruh dunia datang ke sana dengan aksi damai, tapi mereka sudah siap mati semuanya. Dan percayalah, bukan cuma pesawat yang datang. Pemuda-pemuda seluruh dunia, entah dari mana, akan digerakkan oleh arwah para nabi dan rasul. Saya yakin, walaupun saya tidak membantu, kita semua diam, tidak membantu Baitul Maqdis, saya yakin arwah para nabi dan rasul yang sekarang terkubur di sana dan masih ada di sana. Sungguh allazi barakna haulahu. Di situ diturunkan para nabi dan rasul, ratusan jenazah para nabi dan rasul ada di bumi itu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu kira mereka mati. Saya yakin arwah para nabi dan rasul masih hidup di sana, dan mereka akan memberikan kekuatannya sendiri dengan izin Allah, pada waktu yang diizinkan oleh Allah. Akan bergerak kapal-kapal laut dari seluruh dunia, akan menyewa kapal-kapal laut para pemuda ini. Mereka siap dengan aksi damai, tapi pada saat yang sama siap mati. Wah Israel, tembak saya akan datang dengan damai. Gempur pesawat tempur, pesawat terbang saya, tapi saya akan datang dengan damai. Dan seluruhnya akan merapat ke pelabuhan-pelabuhan Israel. Mau tembak, tembaklah. Tapi kira-kira berani gak ya nembak pemuda seluruh dunia? Karena akan ngamuk pemerintahan seluruh dunia. Kira-kira yang berani atau tidak? Akan mungkin datang ratusan ribuan kapal-kapal laut konvoi di sana. Parade kapal laut akan mengepung Israel dengan aksi damai. Bukan cuma itu, akan datang konvoi-konvoi darat. Mobil-mobil dari seluruh dunia akan masuk ke Baitul Maqdis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aksi damai ini, tapi di dalamnya adalah orang-orang siap mati, siap untuk mengorbankan biruh bidam. Kami akan bebaskan, kami akan tebus wahai engkau Aqsa. Kami akan tebus wahai engkau Baitul Maqdis dengan darah dan nyawa kami. Mobil-mobil ini akan dikendari oleh orang-orang siap mati dan siap masuk merangsek ke dalam Baitul Maqdis. Tidak perlu minta visa karena mereka adalah penjajah. Dan saya yakin akan ada rombongan khusus, mungkin dan dengan truk. Mereka akan turun di perbatasan antara Yordania dan Israel. Mereka memilih lari dan jalan kaki sejauh 30 km. Mereka lari buktikan kekuatan dan kedamaiannya. Akan didobrak Baitul Maqdis, dan setelah itu lumpuhlah Israel. Allahu Akbar. Siap bergabung? Berani bergabung? Dengan engkau sendiri berani? Dengan engkau sendiri berani? Yang enggak punya ongkos diongkosin, siap? Tadi waktu saya bilang engkau sendiri agak diam. Setelah diongkosin, siap? Memang ini mujahid-mujahid miskin agak susah. Makanya kerja, cari duit yang banyak, apalagi laki-laki, supaya punya modal jihad. Ya, supaya bisa membiayai calon presidennya. Kalau kita nggak punya duit, malas berinfak, malas membiayai, takut, ya akhirnya calon presiden Indonesia dibayarin lagi nanti oleh pemodal-pemodal asing. Siap berjihad harta? Mulai dari mana kira-kira? Udahlah, kita bicara dulu yang jauh. Kalau bicara 2019 dekat. Yang saya bicarakan yang jauh dulu, yang besar dulu. Sebab kalau yang jauh ini nanti saya bawa masuk ke dalam, energinya luar biasa. Lanjut. Jadi siap menjadi pasukan yang bergabung dengan pasukan damai dunia. Ya. Indonesia adalah bangsa yang menginginkan perdamaian di muka bumi, dan insya Allah kita menjadi yang terdepan menegakkan.